الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد عمر بن الخطاب anu dimuliakeun ku Allah، alhamdulillah urang ayeuna lebet karena dinten anu kahiji dina sasih Ramadan tahun ieu, tahun 1430 Hijriah. Alhamdulillah ayeuna sadunya umumna kaum muslimin ngawitan Ramadan dina tahun ieu sareng sadayana di Arab Saudi, daerah negeri-negeri Timur Tengah. Oge sami dinten ieu anu biasana benten sadinten ayeuna mah sami anu mudah-mudahan engke dina sasi Syawal oge lebaranana oge sami. Sanaos aya sakali kaum muslimin di sababaraha tempat di Indonesia anu tos ngawitan saum teh di dinten Kamis. Dua dinten, tilu dinten sameneh urang. Seueur jawi anu bingung kumaha anu salaresna, maka anu salaresna sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqmilu sya'bana salasin. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, prak aranjeun geura saum kusabab aranjeun ningal hilal. Oge anjeun kedah lebaran sabab araranjeun ningal hilal. Hilal maksudna bulan sapasi. Upami tos muncul bulan sapasi berarti eta tos sumping awal bulan. Sabulan sapasi ieu tebiasa katinggal ku sambarang jalmi. Kedah ditinggal ku jalmi anu ahli. Kumargi kitu pamarentah Indonesia tinggawitan dinten Kamis sonten dibantos ku ormas-ormas Islam di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, di sadayana ormas-ormas Islam lagi ngabantos ngalakukeun ru'yah. Ru'yah teh ninggal. Ninggal naha bulan sapasi tos aya teu acan. Ninggal di sababaraha tempat di Indonesia, puluhan, puluhan tempat, malah ratusan tempat. Sehingga dina dinten Kamis sadayana anu ditugaskeun kanggo ngaru'yah teu aya hiji oge anu ninggal ayana bulan sapasi. Jantan dina dinten Kamis teu acan muncul bulan. Berarti bulan Sya'ban teu acan seueur. Sameme dina dinten Jumaahna dinten katilpuluh katinggal bulan sapasi. Sama sekatinggal sabab posisi bulan aya di handapeun ukuk. Kamari cingkuring ninggal berita sidang isbat Ramadan, ternyata posisi bulan teh 0-01 di bawah ufuk sehingga cekat ningali. Maka dinten Sya'ban dijangkepkan dan mencuri puluh dinten. Begitkan ka dinten Jumaah kamari ka pingkiri puluh Sya'ban sehingga dinten ayuna ngawitan lebet kana hiji Ramadan. Kemarin itu maka teras pamarentah ngumumkeun yen di Ramadan teh ngawitan ku dinten ieu dinten Sabtu. Lumantar kana hal eta maka urang wajib ya ngiringan kana naon anu ditetepkeun ku pamarentah. Kadang naon disebutkan ku pamarenta teh bakal diturunkan ku mayoritas umat Islam. Dumasar kana hal eta Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakeun sumu yauma yasumun nas wa iftiru yauma yufturun nas. Pras aran jeung kedah saum sasarengan sareng saumna jalma-jalma anu loba. Prak aranjeun oge kira lebaran sasarengan sareng lebaranana jalmi-jalmi anu loba. Maksud jalmi-jalmi anu loba dina hadis eta sareng para ulama di antawisna Syekh Al-Albani rahimahullah hartosna ahlul balad, penduduk negeri mayoritas di tempat urang. Maka kumargi Nabi sallallahu alaihi wasallam marintahkeun supaya urang teh nyawitan saum dina dinten nalika jalmi-jalmi mayoritas di negeri urang saum, maka urang kedah ngirim saum ngawitan sasarengan sareng mayoritas jalmi saum di negeri urang ieu. Kumargi kitu kusabab padayana ormas Islam samiuk satuju sepakat sareng katetapan pamarentah yen dina dinten Sabtu ieu ngawitan hiji Ramadan, urang oge wajib ngiring ngawitan saum dina dinten ayeuna dinten hiji sama dinten Sabtu kaping 22 Agustus tahun 2008 ieu. Kumari kitu urang ayeuna ngawitan sasarengan saum dina dinten ieu. Aya sababaraha kautamaan bulan Ramadan anu keaya dina bulan-bulan anu sanesna. Di antawisna saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul niran wa sufidatis syayatin." Upami sumping sasih Ramadan, awal sasih Ramadan, nyata maghrib kamari, maka bakal dibuka panto-panto surga, ditutup panto-panto neraka, dibelenggu setan-setan, diborgol, ditalian setan-setan. Tur yete kajan tenana ngawitan awal wengi Ramadan, maghrib tadi. Dina hadis anu sanes, Nabi SAW menyatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Saur Nabi upami sumping awal wengi Ramadan, maka setan-setan sareng jin-jin jahat dibelenggu. Panto-panto neraka ditutup teu aya hiji oge anu muka. Panto-panto surga dibuka teu aya hiji oge anu nutup. Di awal Ramadan. Nyata tinggalitan maghrib kamari. Naon maksadna panto-panto surga dibuka? Naha urang ninggal muka na panto surga, tangga ulu ku surga ngabulungku. Nah kitu teu. Nah muka na panto surga teh hiliwirna angin surga nebak ka urang ka dunia ieu sehingga sumir teu. Teu katinggal teu karaos. Lajeng naon atuh maksadna dibukakeun panto-panto surga dina sasih Ramadan? Maksudnya dijelaskan ku para ulama di antaranya Syekh Al-Bassam rahimahullah dina hiji kitab namina Qaudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Nalika ngajelaskeun muka na panto surga dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun man tawaddoa fa asbaghal wudhu'a ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. سنسا جلمي أن وضوء أبدا رأس يمفرناكن وضوءنا بسمفرناكن نو دي مكتب سمفرناكن سلويو sarana dicontohkan ku Nabi Sulaiman. Saya luka langsung. Sekalelewihi selangkung sunu dicontohkan ogeh minta kirat. Sama ngarubah. Terah sahabat Dawudu anjena mayun kasihlah terasnya doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahajalnya anu wudu terasnya doa itu maka bakal dibukakan kalau ijami dalapan panto surga. Panto surga sarena ayat dalam. Ayat panto sholat, khusus kalau jalmi ahli sholat. Ayah panto jihad, khusus kajalmi ahli jihad. Ayah panto saum, disebut panto royan, khusus kalau jalmi ahli saum. Sekarang saya terasa ayat 8. Nah, maksana dibukakan panto surga, maksana terjal besar. Kata jalmi ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dipasang hidayah. Ku hidayah eta jalmi jadi ahli sholat, ahli saum, ahli zakat atau infak atau sodako, ahli jihad, ahli amar ma'ruf nahi munkar. Sareng satrasna sehingga eta jalmi biasa lebet surga ngalangkungan pantok manawai anu dipisuka ku eta jalmi. Ngandung harpos jalmi anu wudu terasna doa tadi dibukakan panto surga maksadna eta jalmi ku Allah bakal dipasang hidayah sehingga ia jalmi ngagaduhan sumanget tu ageng kanggo ibadah. Ia nudurkan wudu terasna doa siga tadi eta tetiasa ngundang turunna hidayah Allah ka urang sadayana. Kitu deui dina sasi Ramadan panto-panto surga dibuka maksadna hidayah Allah bakal seueur anu lungsur keur jalmi anu di luar Ramadan kedul ibadah haroream kana ibadah kana maksiat sumangat kana babadog rarampok kana judi kana mabok kana zina kana sagala macam kamaksiatan sumangat. Ari ka masjid, ari kana pangaosan, ari kana maca Al-Qur'an, ari kana tutulung kana butuh, tatalang kana susah, aduh haroream luar biasa. Eta jalmi di luar Ramadan itu tegaduh hidayah. Dina sasi Ramadan maku Allah dipasian hidayah. Sehingga jorojoy, dina hatena, ayak kahoyong, hoyong ka masjid. Hoyong ngiring salat berjamaah, hoyong ngiring salat tarawih, hoyong ngiring pangaosan. Jorojo ini ayah di nahape nanti gitu. Ayah kahoyong serang ayah kamampuan. Singemu. Anu masihan kahoyong di nahape urang te Allah. Sanes hasil usaha urang muncul ke kahoyong-hoyong sholat. Hoyong kamasih sanes. Sebab urang tetiasa menguasai hape urang tetiasa. Antawis orang sarang hati orang ku Allah dihalangan. Dina Al-Quran dikatakan, wa'lamu annallaha ya'lamu bainal ma'a yahulu bainal ma'i wa qalbi. Aranjen kedah terangin, Allah menghalangan antara hiji jalmi sarang hati mah. Antara orang sarang hati orang ku Allah dihalangan. Sehingga orang setiasa menguasai sarang atur hati orang, setiasa. Setiasa umpamana urang ahoyong ngamunculkeun kahoyong-hoyong sholat, setiasa. Ngamunculkeun kahoyong-hoyong ngalakukeun amal sholat, setiasa. Di halangan. Contoh umpamana lamun urang tiasa menguasai hati urang. Urang katibanan musibah, sedih. Sehingga lamun urang tiasa menguasai hati urang. Rasa sedih eta ku urang seketika eta oge robi jadi senang, jadi bahagia, jadi gembira. Biasa kesiasa. Urang ngewak hiji jalmi, sebab eta jalmi umpun tika sebelen menang. Lamun urang tiasa ngerobi hati urang, sebab perasaan ngewak roba harita keneh jadi resep. Kesiasa. Sebab antara urang serang hati urang ku Allah dihalangan. Pakalabat naha urang hoyong ngalakukeun kasaean, hoyong ngalakukeun kajahatan, eta kahoyong teh dipasihan ku Allah sanesna urang. Allah netelakeun dina Al-Qur'an wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Aranjeun moal ngagaduhan kahoyong, sajadi Allah anu masihan kahoyong eta ka anjeun. Nabi netelakeun inna quruba bani Adam baina usbu'aini min asadhir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hate-hate manusia teh aya dina panangan Allah, ku Allah dibolak-balikeun sakahoyong. Kalebet hidayah anu mangrifi kahoyong-hoyong salat, hoyong ibadah, hoyong amal saleh eta teh dipasihkeun ku Allah kana hate urang. Kitu carana Allah masihan hidayah ka urang. Urang dipasihan ka hoyong, hoyong ibadah, sumanget kana salat, sumanget kana amal saleh, sumanget kana kasayan, eta teh sadayana dipasihkeun ku Allah. Kitu carana Allah masihan hidayah ka urang. Tadina sasi Ramadan panto-panto surga dibuka, maksudna Allah bakal ngalungsurkeun hidayah. Kasababaraha jalmi dina sasi Ramadan, sehingga eta jalmi anu tanya kedul ibadah jadi semangat. Eta jalmi anu tegaduh ka anu tanya tegaduh ka hoyong-hoyong ngalakukeun amal saleh ka sayat ibadah ka masjid nuju Ramadan mah tiba-tiba agung semangat ka masjid. Agung semangat ka kanggo ibadah. Ta ieu nuduhkeun dibuka na panto-panto surga dina sasi Ramadan maksana seueur hidayah Allah anu lungsur ka paparaha jalmi-jalmi. Nuduhkeun oge yen dina sasi Ramadan teh disebut oge syahrul hidayah. Syahrul hidayah teh artosna bulan hidayah, bulan lungsurna taufik di Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu dimaksud dibukana panto-panto surga dina sasi Ramadan. Ieu mah ukur dina Ramadan na sasi sasi anu saleh mah teu. Kedua, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Dina sasi Ramadan ditutup panto-panto neraka. Saya hiji oge panto neraka anu buka, nutup sadaya. Naon maksudna? Sareng naon pangaruhna ka urang ditutupna panto neraka? Naha urang ninggal panto neraka nutup? Henteu. Nah urang ngaraoskeun anu tadina muka panto neraka panas hawa aina ditutup janten siit, henteu cuaca anger. Suasana anger. Di urang mah ayeuna halodo samemeh Ramadan anger, cuaca ieu saatos Ramadan oge anger. Di daratan Eropa, Amerika, sareng Asia anu paling kaler ayeuna musim panas. Di situ mah ayeuna saurna teh subuhna sekitar jam 3, maghribna teh setengah 10. Janten lampung panjang siangna, nya panas hawana dugikeun ka 43 derajat. Di urang mah mengukur paling 70 derajat atau 28, 29. Di situ mah 43, panas kan tidak. Padahal pintu neraka ditutup. Naon maksadna ditutupna panto neraka? Maksadna ditutupna panto neraka hartosna hampir sami sareng dibukana panto surga. Nyaeta penyebab melebetna jalmi-jalmi kana neraka dipersempit. Jalmi-jalmi lebet kana neraka teh kusabab kemusyrikan, kekafiran, kabinahan, dosa ageung, maksiat, sareng sagalana. Kadina sasi Ramadan mas, peluang kamu ngalakukeun kamaksiatan ku Allah dipersempit. Dipersempit teh ku dua cara. Cara anu kahiji, Allah langsung anu mempersempit ruang gerak kamaksiatan kanggo jalmi ku cara ngalungsurkeun hidayah. Hidayah eta ngalantarkeun jalmi semangat ibadah karena kamaksiatan ngerem sakedik. Cara anu kadua dina mempersempit kamaksiatan teh Allah ngalibatkeun makhluk. Sehingga orang minimal di Indonesia luka di negara-negara sana. Pemerintah oge turun tangan dina mempersempit ruang gerak kemaksiatan. Tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat kemaksiatan ditutup sekeinya yang dibuka. Tempat mabok, tempat pelacuran, tempat amutuk para rumbuh, ditutup sekeinya yang dibuka. Sehingga jalmi-jalmi anu bade maksiatnya jadi bingung, anu bade kemana ya? Karena narutuk. Mungkin ayah hiji dua manusia sulungkutan. Tapi lambung saketik dibandingkan di luar motor. Restoran-restoran, rumah-rumah makan, minas siang mah, sekengin muka. Ditutup. Sehingga jalmi anu bade pura-pura saum, di bumi mangirim sahur gitu tak. Di bumi malele siang-siang angkat. Hari wartos nama didama. Di jalan, di kota, ayah warteg anu muka nu hitam. Nampak tadinya kan? Am, wetuan. Uih mah pura-pura lelis dia. Pura-pura lapar deh, haus deh. Tadi nah tapi Ramadan mah dipersempit ya tau ge. Ayah keneh kemaksiatan. Ayah keneh jalmi anu ngelakukan dosa. Tapi kemaksiatan serang dosa anu dilakukan ku jalmi langsung sakadik dibanding di luar Ramadan. Ia itu dimaksud ditutupna panto-panto neraka. Tapi lu dibelenggu setan-setan. Saha anu dimaksud setan? Serang naon anu dimaksud dibelenggu di dieu? Setan teh saleresna sifat sanes makhluk nu bungkleukan. Setan teh aya dua hartosna. Hiji jauh asal katana tina syatona. Syatona teh hartosna tebih. Kumargi kitu tali anu panjang disebut hablun syatun. Hablun teh tali, syatun teh panjang. Naon sababna? Sabab tebihna jarak antara dua tungtung eta tali. Sumur anu jero pisan disebut birun syatun. Sabab tebihna jarak permukaan sari sarusane. Maka kullu ma ba'uda fahuwa syaitan. Setiap jalmi anu tebih eta setiap anu tebih eta teh syaitan. Nah, kumargi kitu setiap jalmi atanapi makhluk boh jalmi boh jin boh binatang anu tebih tina bebeneran, tebih tina rahmat Allah, tebih tina ajaran bimbingan si Allah, maka etan makhluk disebut setan. Ia nukah ini. Anu kaduana setan berasal tina kata syato, yaitu syaitonan. Eta maksadna membakar atanapi mapanas. Maka setiap anu membakar, anu mapanas, anu ngeangsonan, eta oge disebut setan. Ngabakar kana kaawonan. Kumari kitu, maka makhlukna biasa jalmi, biasa jin, biasa oge binatang. Setiap jalmi anu tebih tina bebeneran eta setan. Makana jalma munafik ku Allah disebut oge setan. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Upami jalma munafik teh uih deui ka rencangan-rencangan setan-setan maranehanna, tah orang munafik teh disebut setan ku Allah. Sebab tingkah lakuna tebih tina bebeneran. Tebih tina ajaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumari kitu maka setiap jalmi jin atanapi binatang anu doraka ka Allah Subhanahu wa ta'ala eta disebut setan. Naon anu dimaksud setan-setan dina sasi Ramadan dibelenggu atanapi diborogod atanapi ditalian? Maksudna kahiji marodatul jin, jin-jin jahat, jin-jin kafir, jin-jin anu musyrik, eta ditalian dina hartos anu hakiki. Saleresna ditalian, teu tiasa ngeunaan. Kanapon jin-jin anu muslim, Pertama pedih lali yang dasarnya syaitan. Sebab jin muslim oge kena ibadah. Jin muslim oge kena sholat, kena saum, kena sodako, kena zakat. Upami di kalian mau biasa sholat, mau biasa saum, mau biasa ibadah, mau biasa dakwah, mau biasa tolabul ilmi. Saya sama pedih kalian. Coba. Tapi sanaos muslim seueur di kalangan jin muslim anu fasik anu zalim ibarat jalmi we nya jalmi seueur muslim tapi seseueurna muslim teh muslim anu fasik muslim anu zalim muslim anu ngagaduhan dosa ageung muslim anu ngagaduhan akhlak tabiat anu awon sok we tinggal rata-rata pelaku kejahatan di Indonesia agamana Islam. Coba para koruptor pejabat naon agamana Islam. Coba tinggal pengedar sareng pemakai narkoba rata-rata Islam. Coba upami ayakeun razia ka diskotik-diskotik anu sok marabok anu sok ngobat anu sok atuh para rukuh diperiksa ka PPNA rata-rata Islam. Coba aya razia-razia PSK, razia-razia para WPS, didata ningali KTP-na agamana rata-rata Islam, ayam di jilbab segala rupi kan, jadi kedok hungkul. Coba tinggali sahabu ngelakukan pemboman. Islam, di Kopeah, di Jarwat, gitunya. Istri-istrinya di Saladar, muslim, anu taat. Salatna getol, salamna lo getol, nah anu salah. Pemahamanana anu keliru. Anu nganggap kafir kajalmi anu sesapa godoh sareng maramehanana anu ngabahayakeun jalma loba bagaimana mau Islam tapi Islam anu ngagaduhan pemahaman anu salah anu keliru sehingga ngamadorotkeun ka umat Islam anu sanesna memang ngamadorotkeun ka jalma kafir tapi oge ngamadorotkeun ka umumna kaum muslimin. Minta mengukur di Indonesia tapi bisa kuliah dunia. Kemarin gitu, maka sanas muslim seorang fasih anu zalim. Kalau bet jin, kira gitu. Jin muslim tapi fasih. Kemarin jin-jin anu muslim jadi borogot, jadi belenggu tur bebas, tapi kafasih kanana ngagoda papada jin deui. Ngagoda oge jalmi. Kumahawe orang jalmi ngagoda rada sanganana pa para jalmi umpamana para pemuda tos giling teuni sabade sarawe bari ka masjid pas bada isa angka pas bada isa angkat ka masjid tos di kopea atau di saru tolodol sanganana mending urang ka ditu mejeng yu di kota di traktir yeuh kabita we leong sungiring ka masjid na mah bedok taeta setan ngajak mah. Padahal anu ngajak lagi muslim, nu diajak lagi muslim. Tiga gitu weh jino. Umar dikitu sanaos dina sasi Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi sir jin-jin muslim anu fasik anu bebas berkeliaran eta ngagoda, eta kaya. Kedua, upami memang setan-setan dibelenggu, diborogo, ditalian dina sasi Ramadan, nah orang masih ngaraoskeun ayana gogoda, ayana kaharoream dina ngalakukeun ibadah. Nah seueur keneh jalmi anu masih keneh ngalakukeun dosa, seueur jalmi saum tapi salatna anger kedua. Seueur jalmi anu saum tapi gibah fitnah mah tetep muru dua. Seueur jalmi anu saum tapi tetep kana kamaksiatan mah nyireuh neureuyeuh. Padahal setan di barogoh di belenggu. Naon sababna? Sabab. Sarah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dosa nu dilakukan ku jalmi. Sanes mengukur ku sabab godaan setan mungkul. Tapi dosa tiasa lagi dilakukan. Sabab awona karakter atanapi sifat atanapi tabiat etai jalmi. Contoh. Karakter anu awon, sifat atanapi tabiat anu awon umpamana dengki, iri, hasad kapada pada manusia. Upami ijami tos aya sifat dengki dina hatena ah sekedah digoda ku setan eta. Ningal eta tangga na rerengsangan anak saingan anak langsung maju ngegedur panas. Dan sedah digoda eta mampu setan dengki na bakal jalan nyalira. Wah itu batur na ngabangun duae umpama na ngegedur panas. Pasti dan tunjuk. Pasti ngipri. Pasti muncul. Pasti korupsi. Wah akhirnya di BAB, di BJR beaskan siapa pada manusia. Itu kan ngabangun duae seur wae arbose. Pasti gaduh tunjuk tak. Timur tuh. Yang kena digoda pusetan. Karakter anu awon anu tos tertanam dina hatena bakal jalan nyalira kau ngelakukan kemaksiatan. Kitu deui karakter anu awon umpamana resep hobi kana gosip, hobi kana rumor, hobi kana gibah. Segera digoda ku setan eta mah murudul nyalira. Ah, kitu deui jalmi-jalmi anu ngagaduhan watak anu awon, sifat anu awon, karakter anu awon, tanpa kedah digoda persetan eta jalmi bakal jalan nyalira dina ngalakukeun kedosa sareng kamaksiatan. Kumargi kitu sareng setan-setan dibelenggu. Setan-setan dirangket, diborogod, ditalian, tapi masih wae seueur jalmi nu ngalakukeun dosa. Sabab awona karakter tabiat sareng sifat eta jalmi sehingga tanpa kedah digoda ku setan oge eta jalmi teh tiasa ngalakukeun dosa ku karakter anu awona. Tapi sanes kitu ku sabab jin-jin jahatna setan-setan anu jadugna teh ditalian, diborogod, teu tiasa gerak, maka kamaksiatan dina sasih Ramadan langkung sakedik dibandingkan di luar Ramadan. Masjid-masjid awal nama para rindu lumayan, di luar Ramadan mah bade awal, bade tengah, bade akhir tetap sepi. Tapi dina sasih Ramadan mah rata-rata dinten kahiji saminggu kahiji mah para rindu sekabaragian tempat namai kosong kata saminggu kahiji tak sibuk, sibuk. Tapi pasaminggu mah sareng sandeng geura. Tapi benten sang di Eropa. Di Amsterdam, di Belanda. Justru akhir 10 dinten terakhir kepilu. Dugikeun ka di Amsterdam orang Indonesia gaduh masjid. Masjid nate kinten-kinten 4 halieun di masjid ieu. 400 orang, 500 orang kapasitas. Eta awal-awal mah rada kosong. Saminggu kadua memera darempeng. Pas 10 dinten terakhir dugikeun ka kawadahan dugikeun ka di luar para musim dingin asa taun kamar. Nuju taraweh geur teh hujan. Nakeun eta mah saneh urang Indonesia ukur seuseur urang Maroko. Urang Turki ngirim dugikeun ka di luar. Bayangkeun nuju musim dingin di mararampa. Di luar gerteh hujan. Tahabubah, itu tahabubah. Dugikan ke akhirnya. Dikawal ke polisi, dugikan ke polisi Belanda bingung. Ia jalan tagen-tagen ting, bila musim dingin, hujan gak gebret, sugan regrok, bubar, itu tagen-tagen. Akhirnya makarunya. Dipanggil waktu, hiji gedung, kapasitasnya 1000, ayat tempat parkir, 400 mobil, dipanggil waktu, dibayar ke pemerintah Belanda. Tak ngalikan ini. Akhirnya ngarahun dijebak tanpa kedah nyewa. Dugikan ke akhir Ramadan, dugikan ke sholat Idul Fitri di dunia, tidur terang. Itu di Eropa. Dibalik secara di selasai. Di selasai awal-awal tidur. Tadi wongi itu dugikan ke simpuri kasihanan, ekawungian, aduh saya tempat kalau ngiringan sholat. Endingnya mungkin masih tidur, tapi itu saminggu itu namanya gerak. Ya saya ngalgaan masih. Tapi khusus di Selasa untuk akhir insya Allah pinuh deh. Tapi pinuhnya teh harus seorang ini dia kurang lebih. Dugikan kanca insya Allah 10 dinten terakhir ayah ikhikat di dia mungkin bakal terjalmi pinuh deh yang masih terjalmi. Janten nu dimaksad dibelenggu setan hartosna jin-jin anu jahat eta anu dirangkep dibelenggu sedengkeun jin-jin muslim nama bebas tapi sanas muslim eta jami fasik sehingga mungkin wae ngagoda papada jin atau napi ngagoda jalmi sehingga seueur jalmi anu ngalakukeun kamaksiatan tapi langkung sakedip dibanding di luar Ramadan. Kaeta tilu kautamaan sasih Ramadan kahiji dibuka pantos surga hartosna bakal dilungsurkeun hidayah taufik di Allah. Kadua ditutupna pantos neraka hartosna kesempatan kaum ngalakukeun kamaksiatan dipersempit ku Allah anu katiluna dibelenggu jin-jin hartosna jin-jin jahat dirangket. Tapi anggar manusia sering melakukan dosa sebab dua aja godaan di jin-jin anu muslim tapi muslim anu fasik kaduana awona karakter sareng tabiat atana sifat anu dipimili ku jalmi sehingga tetap melakukan dosa tarupina enjing-enjing ieu mah cekap sakitu heula urang masih gaduh waktu sabab barbeut sama tanya jawab. Bili ayah hal anu bade ditaroskeun dina anu bade dijelaskeun mangga. Mangga. Lagi ada suatu hal nak kiamat pun dilaksanakan di bumi. Nak kaji yang kedua, saya ke mana simbolin? Selagi kiamat pun saya sudah start, tiru upat upat tiru gitu. Mana nolak? Iya. Aya patarosan meunang siap Ramadan atana si aya nama disebut Tarawih. Tarawih langsung saya di masjid. Dumasar karena hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Natelakeun man qama Ramadan ma imani hatta yang sorifa kutiba lahu qiyam lain. Sinta jalmi anu ngalakukeun qiyam Ramadan sasarengan terimam di masjid dijadikeun karengse bakal dicatetkeun kana eta jalmi seolah-olah salat sawung gitu. Salat tamu ukur setengah jam tapi pahalana sami sareng salat sawung gitu agung. Jadi langkung utama di masjid. Kumaha upami urang salatna di bumi kusabab aya halangan. Rupanya ayah halangan seperti kedaman atau napi urang na mesnya nyabaan wina kasiangan sesiasa ngiring berarti mesjid akhirnya nyalira maka upami biasa orang berjamah di mesjid terus di waktu sesiasa kesebab ayah halangan pahalanan karena seorang sholat nyalira di bumi tapi pahalanan sami seru sholat berjamah di bumi. Ya jadi upaya haji haroream ke masjid panjang-panjang. Sesuai nyalira di bumi ngebut, 10 menit dia beres. Nah cengeng, nah siamu Ramadan mah sunnah itu wajib. Jadi upaya minta siamu Ramadan lagi itu dosa. Kan lebar gitu, banyak gitu. Biasa cengeng, tapi pahalana benten sekarang pahala sholat di masjid. Hari sholat di masjid terimam mah pahalana teh kami sarung sabung ngebut. Ada orang sholat di bumi mah pahalana sehari kali ini. Yang bukan ini. Kedua, sabar rakaat dari sholat taraweh. Para ulama istilah. Imam Malik taraweh nate 40 hiji rakaat, 30 genep taraweh 5 wiku. Imam Ahmad 23 rakaat. Imam Syafi'i 20 hiji rakaat. Imam Abu Hanifah 11 rakaat. Saur Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ninggal pendapat para ulama dumasar kana sabarah hadis siaran jena mencalakan yen jumlah rakaat salat wengi boh dina Ramadan boh di luar Ramadan teu dibatasi ku jumlah rakaat tapi dibatasi ku waktu upami tos fajar tos sepuh kumargi kitu para ulama oge benten-benten kursus salih. Anapun dicontohkan ku Nabi benten-benten. Lumasar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah netelakan Rasul sallallahu boh di Ramadan, boh di luar Ramadan, tara pernah sholat langsung di 11 rakaat. Anjena sholat 4 rakaat, anjen tong nanya saya sarung panjang, napa sih saya sarung panjang. 104 rakaat dari 110 rakaat. Dia di Ramadan atau nanti di luar Ramadan. Tapi keterangan si istri na anusannya seperti Ummu Salamah Nabi Islam kanto sholat 12 rakaat. Keterangan si anusi Zaid bin Sabit Nabi Islam kanto 17 rakaat. Kemarin itu masing-masing sahabat ngariwayatkan naon anu katinggal suara jenah. Nuduhkan Nabi kadang-kadang 11, kadang 17, kadang 17, sering sahabat makanan para ulama oke, benten. Nah, hadis Aisyah netelakan Nabi opat silu. Tapi riwayat Ibnu Umar, Nabi selesai netelakan afdolus sholat billahil masna. Bang saya nak sholat malam dua rakaat. Kamar gigi itu, di masa hadis Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam nanti karena dua empat kali teras mikirnya dua hiji, mikirnya dua hiji. Ia disebut afdolul qiyamilail. Bang saya nak sholat kuni masna dua rakaat. Kemarin itu Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ngatakan nalika ngajelaskan hadis Aisyah, Sur Aisyah Nabi salat 4 rakaat, panjang 4 rakaat, panjang 10 rakaat, maksud 4 rakaat panjang teh anu 4 rakaat di dua-dua, dua salam langsung ngadeg, dua salam terus 4 rakaat istirahat lah. Terus beres istirahat, dua rakaat deui, terus istirahat, menewe witir dua ini. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Tapi dewasa karena hadis tadi para ulama oge benten-benten kenging opat-opat silu, kenging dua hiji. Dewasa karena hadis Ibnu Umar, afdhalu qiyamil lail masna, yen pang saya nak salat wengi teh dua-dua, maka eta nu pang afdolna. Karena kenging oge opat-opat silu. Kemarin itu ia nusuk orang di sana di masjid urang dua hiji dimasarkan hadis di rumah pang saya sholat mengisi dua rakaat. Tapi upami di orang ngiring di tempat anu saya pas opat ngiring dan naon dan Nabi ini pernah ngalakukan opat. Allah ayat di pasar Rasulullah ya. Maha perkawinan tersebut dalam kumaha siksa kubur salami bulan Ramadhan nahatras seaya katerangan yang siksa kubur di lirentin di nasabun Ramadhan seaya katerangan kumargi gitu angerwe anu ahli kubur nusur dosa teras kedakai agama angerwe nya Allah ayah dari ini kumaha ini kan itu rame-rame na teroris ya sikap kurang kamu nyegah kamu nyala supaya ayana musim teroris. Musim bom. Dengan seueur anu salah tewas, asal lu janggotan, anu digami, anu dicadar. Sabab seueur jalmi anu keliru dina menanggapi terorisme. Disangkana terorisme teh akibat dina kesenjangan sosial, akibat dina kemiskinan, keliru. Iya, terorisme teh lahir karena pemahaman tentang Islam anu salah. Di zaman kafir aya namina teh khawarij atawa takfiri. Khawarij atawa takfiri teh jalmi muslim anu nganggap kafir di luar kelompoknya. Iya keliru. Di zaman Ali bin Abi Thalib tos aya. Di zaman para sahabat tos aya. Khawarij tetadina waktu Ali sareng Muawiyah perang. Terus Ali sermawiyah ke damai gencatan senjata. Ali ngutus utusanana Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah ngutus utusanana Amr bin Ash. Sekelompok pengikut Ali itu setuju. Wah, karena Muawiyah ke ulah di damaian. Jumur dengan habis. Dia kalah padam. Setuju emang karena pendapat Ali. Akhirnya keluar. Keluarnya bahasa Arabnya khari. Jami anu keluar khari. Jama'na khawar. Maka disebut khawar. Terus Ali sar Muawiyah dikafirkan. Ali kafir, Muawiyah kafir, kita di anu nuturkan. Akhirnya berkembang. Setiap anu kesepenapat sar banyak kafir. Upami kafir pengen dipayahan. Bahilah mamayana ku pedang, ku panah, akhirnya mah ku bom. Karena sesama muslim. Tapi sesapan kodok kafir. Nah, terus berkembang pemahaman kewaris mungkin ke ayena. Eta kewaris sur Nabi Sallam sholat anjen dibanding sholat maranehan anak ah, saya nanam anjen garap minder dibanding sholat maran. Saum lagi itu ahli ibadah. Begitu kan Ibnu Abbas nawarkan jasa ke Ali, ku abdi bade didakwahan eta kewaris. Sok dakwah, didakwah, didongkapan. Didongkapan teh gedur setiap tenda nak baca Al-Qur'an, setiap wengi tahajud siang nak saum ahli ibadah. Parang nasalina haramideung sosana sarlong sabab jarang kulem kitunya sebab tahajud terus tapi pemahaman anisa tidak wahan satu sedawan dua pertilu kawaris toba sepertilu anger kaya di perang itu Ali bin Abi Thalib. Katras berkembang dugikan ke ayana masih berkeliaran seperti anu kantor dihukum matinya teras Nurdin, eta kawari nganggap kafir ka di luar kelompok makana pengen bingung saya pemahaman anu salah kumargi itu sikap kurang ngaluruskan pemahaman anu salah karena diberantas secara dikewakan, dihukum kemusul-musul yang paling pemahamanan ke jadi luruskan, jadi lempeng makana anu berperan di samping polisi anu ngajaga supaya ulah aya di kaum anu meledak nu berperan para ulama ngajak dakwah ngajak diskusi ngajak dialog teras di dakwahan upami tos di dakwahan jeung lempeng eta pemahaman anu salah coba apa beres teras itu mah aya deui sebab naon sebab tos lempeng oh ini yang ngapirkeun batur teh salah. Konya nggak bom desa, taubah tak taklu. Nah, mungkin cuma tanpa kena ditewakan, tanpa kena dipenjara, bakal musnah eta aksi terorisme dengan sendirinya. Tapi ayana nu dilakukan terus itu. Jadi malah di hafilalian sehingga sarjami-jami anu kebersalah oke asal ningali janggotan, asal ningali ngegamis, asal ningali nyatung, asal ningali istri-istri dicadat, oh iya teroris langsung ditewakan. Ya keliru salah akhirnya padahal teroris para teroris itu pemikir serang ciri tindak itu marahnya cara dedikasi tapi biasa berpenampilan biasa supaya teka tewak akhirnya anu jarang otan di tewak teroris nama anggerwe bebas akhirnya belum meledak nih itu sebab penanganan anu salah. Tapi kering kan kok kerjasama serta Papua Jabar yang menerjemahkan buku tentang terorisme terus ada seminar di Polda Banten hari tadi Cilegon ngebahas tentang Islam serta terorisme terus nari kasih kering kampung tahun 2000 ke Jerman pas nemen ayah ledakan di bom Bali KBRI di Ulem di orang ngajelaskan masalah Islam serta terorisme. Wah, pertanyaan tentang terorisme di negara Eropa gencar pisan. Iya kena di Ulem. Iya pemahaman anu keliru tentang Islam. Iya anu kena diberantas maka didakwahan. Didakwahan sehingga tobat direng masih terorisme. Saurang ayeuna anu berpenampilan kieu dituduh teroris bari sewa ulah kieu da urang mah salah. Sok saya sewa oge kan ya diinterogasi. Teu terbukti aya kaitan sareng terorisme pemahaman urang oge kieu teh aya sakit sekedah kieu teh disewa di mana sok bae geus tanya. Mangga kan tos diinterogasi ka buka urang mah teh kitu. Orang mah tuh sami sareng maranehanna da bahkan tuh setuju sareng maranehan. Dan nentong ariwang mereka mana-mana yang ditewak ku sabab ngano penampilan siang dia. Insya Allah, salam kurang lempeng, kurang semua. Silakan pamola sarang. Allahu Akbar. Ayah deh, ibu-ibu. Upami saya sekat sakia, insya Allah enjin orang kelas jendai kaba ada sholat subuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.